Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi yang sangat indah ini kita berjumpa kembali dalam acara Nikmatnya Sedekah. Mungkin pemirsa setia Nikmatnya Sedekah setiap episode menyaksikan beberapa belakangan ini Ustaz Yusuf Mansur menampilkan beberapa santri beliau menampilkan kelihayan dalam menghafal Al-Qur'an. Dan pastinya ini menjadi bukti bahwa apa yang selama ini kita berikan kepada pondok pesantren beliau itu ternyata memiliki hasil yang luar biasa. Saya juga pernah memberikan sesuatu kepada Ustaz dan ternyata alhamdulillah ada bukti. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita Indonesia memiliki pemuda-pemuda yang insya Allah kemudian nanti akan memimpin bangsa ini dengan cendekiawan yang luar biasa, hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti juga kita tunggu apakah Ustaz mengajak kembali santrinya, apa yang muda atau yang tua, kita lihat aja nanti insya Allah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya pernah bilang kepada para asatiz di pesantren Darul Quran, Ustaz Jamil, Ustaz Hendi, Ustaz Rahim, Ustaz Aziz, ya, Ustaz Aan, dan teman-teman di PP, Pak, bahwa kita sedang tidak mengajarkan sedekah saja. Yang kita ajarkan sesungguhnya adalah iman, tauhid, keyakinan. Jadi kalau ada yang ngomong begini ya, Ustaz Arifin ngajarin zikir, Ari Ginanjar ngajarin ISK, KJ Abdullah Gymnastiar apa namanya, tauhid, terus Ustaz Yusuf ngajarin tentang sedekah. Bilang sama mereka, sedekah itu adalah a little part aja, sebagian kecil. Begitu juga Ustaz Arifin, Ari Ginanjar, Kiai Abdul Gymnastiar. Yang beliau-beliau juga bawa adalah tauhid. Bagaimana keyakinan seseorang akan mengantarkan orang kepada pencapaian yang luar biasa. Saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada. Kadang-kadang kita lebih percaya sama motivator, sama trainer. Ketika dia ngomong begini ya, saudara-saudara semua, kalau saudara percaya, saudara akan naik gaji di bulan ke-10, maka itu yang akan terjadi. The power of mind, kekuatan pikiran, kekuatan kepercayaan diri. Saudara-saudara kalau percaya, lihat gambar di belakang saya, ada gambar nih, Selandia Baru. Bahwa saudara tahun besok akan berada di sini. Itu kekuatan kepercayaan diri. Nah, kita-kita orang kan ngajarnya dengan kesantunan nih. Lewat amal soleh, lewat tahajud. Bukan sekedar percaya bahwa akan mencapai itu, tapi ada pencapaian yang berproses. Sayang di TPI gak boleh nyebut merek ya. Ada motivator-motivator yang menyuruh kita menulis mobil dengan merek tertentu. Lalu disuruh menulis di semua sudut rumah kita. Untuk membakar hati kita, membakar pikiran kita bahwa kita akan memiliki mobil idaman itu. Di tempat tidur, sedikit-dikitnya itu 4 tempat ditaruh. Di plafon, di pinggir kanan tembok, di pintu lemari, sama di pintu kamar. Supaya apa tujuannya? Supaya kita melek langsung ngelihat tulisan mobil idaman itu. Kita jalan ke kamar mandi, pulang lagi dari kamar mandi, balik ngelihat itu. Umpama kita tidur nih, di atas ada tulisan satu merek mobil idaman itu. Kita nengok ke kanan menjelang kita tidur, balik kanan gitu rebah, ada lagi tuh mobil idaman. Para motivator tuh meyakini dengan A itu akan afirmasi itu lebih tercatat. Saya bilang tuh sama teman-teman, kalau lu pada begitu, insya Allah emang jadi tuh. Jadi apa? Jadi gila, gue bilang. Kenapa yang begitu lo percaya? Lalu kita-kita orang nih yang nyuruh gelar sejadah, gitu kan? Terus bawa tuh mobil yang kita idamkan di atas sejadah. Giliran kita ini, subhanallah, protesnya minta ampun deh. Enggak ikhlas tuh. Enggak pamrih tuh. Hah? Sama Allah hitung-hitungan tuh. Gila enggak? Sama yang bayar, ini kan kita kalau training motivasi bayar. 300 ribu, 3 juta, 10 juta untuk 3 orang, segala macam. Ada satu nama yang ibu seneng. Supaya nama ini menjadi calonnya anak ibu. Lalu ibu taruh di atas sejadah tuh nama. Disolatin tuh anak. Subhanallah, percaya atau tidak, anak ini bakalan datang melamar anak kita. Subhanallah, itu akan terjadi. Orang-orang motivator akan mengatakan, Anda yakin? Lelaki pujaan Anda akan datang kepada Anda. Anda yakin? Anda akan jadi the winner, pemenang. Bukan Anda yang datang ke lelaki itu, tapi Anda yang didatangi. Ayo, pejamkan mata Anda. Insya Allah Anda akan gak melihat apa-apa. Ya benar kan? Nih segmen 1 kita punya berapa menit, bos? Segmen 1 banyak. Ada? 5 menitan. Baik. Saya ingin memanggil santri saya. Begini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita kan belajar yang baru. Ini yang lama bagaimana nih? Kemarin udah surah Yunus ayat 1 alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim sampai ilahi marji'ukum. Udah 4 ayat kita pelajari. Sebelum-sebelumnya belajar tentang malaikat-malaikat Allah yang berterbangan di muka bumi. Belajar yang baru, yang lama hilang. Nah, jangan sampai nih. Saya coba akan pilihkan salah satu dari santri saya, siapa di antara santri yang bisa maju ke depan. Coba yang pakai sorban. Siapa namanya? Eh, cepat maju. Ananda Hasan. Hasan benar ya? Sorbannya cakep benar, kayak mau terbang aja. Hasan. Hasan, ingat-ingat apa yang udah dipelajari, sampaikan ke pemirsa. Eh, asalnya dari mana? Coba ini. Boyolali. Asal dari Boyolali. Coba dada sama orang Boyolali lagi ngeliat. Eh, dada beneran. Udah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salamun qawlam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya telah membacakan surat Al-Qadr ayat 1 sampai 6. Tapi untuk yang dibahas ayat 1 sampai 3 saja. Semoga 3 ayat itu bisa memberikan motivasi kita atau berikan kita suatu kemajuan di bumi Indonesia ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya turun malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Tanya itu. Apa tuh? Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam hitungan kita 1000 bulan lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun. Maka pergunakanlah malam terakhir ini, malam Ramadan, dan di tengah-tengahnya itu terdapat bulan malam Lailatul Qadar itu. Kita udah lebaran. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Namanya gua santri kan. Iya, enggak apa-apa. Terserah, terserah. Oh, udah biarin. Terus ya, terus. Pergunakan malamnya terus ya. Dengan banyak ibadah riyadhah seperti membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir dan salat duha, salat tahajud dan sebagainya yang bisa mendekatkan kita diri kepada Allah. Iya. Kalau ngelakuin itu pasti dapat Lailatul Qadar. Insyaallah. Insyaallah. Dah, kasih salam lagi. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini asal. Subhanallah. Jadi malu. Oh ini calon Kiai Boyolali nih. Insyaallah. Kebanggaannya Kiai Haji Madyoto Paruri ya. Insyaallah dengan majelisnya apa? Bani Adam ya. Pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Saya punya santri istimewa. Santri yang tidak seperti kita-kita orang. Tapi beliau sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Beliau akan hadir memberi tamparan buat kita semua. Bahwa kita-kita yang normal, yang kakinya bisa lompat-lompat. Ini betul ngaku, gak bisa ngaji. Oh iya itu. Oke. Baik, tetaplah dinikmati sedekah. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah komersial break yang berikutnya. Kalau Anda semua saat ini sedang duduk, silakan berdiri. Sama seperti yang ada di sini semua pemirsa yang hadir di Masjid An-Nida TPI. Ini kan lagi pada duduk nih. Kamera siap-siap. Coba sekarang semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya. Oke, terus lompat. Satu, dua, tiga. Ayo lompat, beneran. Terus, terus. Kalau belum disuruh berhenti, jangan berhenti. Dah, sekarang duduk lagi. Duduk lagi. Duduk lagi, sekarang berdiri lagi. Oh iya beneran. Duduk lagi. Oke, sekarang jongkok. Berdiri setengah begini nih. Coba. Oke, siap. Santri satu, duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Coba. Siapa nih? Siapa yang pakai coklat? Maju sini. Coklat ini kamu ya. Cepat. Berdiri situ. Berdiri situ. Yang pakai biru, biru ya. Berdiri situ. Oke. Kalau saya hitung. Satu, dua, tiga. Langsung pada tukar tempat ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Stop, sini. Oke, sini, sini. Gampang gak berlalu lalang seperti itu? Gampang. Gampang gak berlalu lalang seperti itu? Gampang. Gampang. Berarti kakinya ada ya? Ada. Ada. Ada. Ada. Berapa kakinya? Dua. Dua. Bisa turun naik? Bisa. Udah mulai ngapal Quran? Belum. Belum. Udah mulai ngapal Quran? Belum. Belum. Siapa namanya? Dian. Dian. Siapa namanya? Badru. Badru. Kalau melihat yang satu ini nanti, apakah tergerak untuk bisa menghafalkan Al-Quran? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kerja, kuliah, kerja? Belum. Belum. Apa? Di rumah. Di rumah? Sama. Sama. Anggur? Oh, iya, iya, iya. Tidur? Oh, iya. Oke. Silakan duduk. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya punya santri ini istimewa. Beliau namanya, nama orang gagah, namanya Zaki. Kita langsung panggil ya, Zaki, depan. Sini Zaki. Zaki hari ini akan menjadi guru buat kita semua. Ya. Cuman Zaki yang boleh ke masjid bawa mainan. Ya, sini Zaki naik. Iya, Zaki. Ucap salam dulu sama pemirsa, Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki ini, kadang-kadang ingat Zaki ini, Masya Allah ya. Datang pertama kali ke Darul Quran, dia pengen berkhidmat ke Darul Quran. Dan saya tantangin beliau. Zaki, gimana kalau Zaki ngapal Quran? Bergetar dia punya mulut. Karena dia ngomong aja gak seperti kita yang ngomongnya. Gak bisa dia ngomong kayak begitu. Ngomongnya agak gimana gitu. Karena Allah kasih karunia kepada beliau segala kelebihannya. Saya tidak menyebut kekurangan ya. Segala kelebihan beliau. Lalu saya bilang sama dia, Zaki, kalau Zaki bisa ngapal 10 juz saja, Ustadz akan berangkatkan Zaki umroh. Dia langsung sujud dan dia bilang, saya akan kejar Ustadz. Saya akan apalin tuh Quran. Nah sekarang Zaki udah apal apa? Al-Furqan. Sudah apal Al-Furqan. Wah ini ayat yang kita demenin nih. Coba Zaki baca. Tapi gak selesai kan? Iya, coba aja baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wala yamlikuna mauta wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala hayata wala yamlikuna mauta wala hayata wala nushura. Grogi enggak bisa napas. Tahan sebentar. Ingat wajahnya ibu, bagaimana bangganya ibu nanti kalau Zaki bisa pergi ke tanah suci kalau ngapal. Terus. Wa qala alladhina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Waqalu asatirul awalina katabaha fahiyatum la alaihi bukrata wa asila. Ya, sadaqallah deh. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Zaki udah apa sampai 77 ayat ya? Hampir. Udah berapa lama tuh apalin Al-Furqan? Mic. Hampir 3 minggu. Oh, 3 minggu surah Al-Furqan selesai. Lihat ya, yang tua bisa ngapal. Anak kecil kemarin belum puasa ingat? Bukan cuma bisa ngapal tapi bisa juga terjemah. Sekarang ada Zaki yang Masya Allah. Zaki tidak bisa berdiri seperti kita-kita orang. Ustaz tadi ngerjain saya nih, bukan ngerjain. Saya memberikan kepastian kepada saudara bahwa saudara bisa naik turun. Tangan saudara pun bisa begini, bisa begini. Zaki tangan kanannya agak-agak gimana gitu. Kenapa dia megang tangan kiri? Bukan gak sopan, tapi dia gak bisa megang tangan kanan. Ananda yang tadi berdua, catut, kencang bener. Artinya apa? Kita belajar dari beliau. Kalau Zaki bisa ngapalin Quran, mestinya kita lebih bisa lagi ngapalin Quran. Insya Allah. Baik, Zaki. Zaki kan Ustadz lihat ngikut terus di sini kan, selama TPI. Kajian kita pada hari ini adalah, semua orang harus belajar. Dan semua orang bisa belajar. Tapi kita belajar yang baru, yang lama lupa. Waduh, jangan sampai nih. Apa yang Zaki ingat selama belajar di Nikmat Sedekah TPI, coba sampaikan ulang kepada pemirsa. 2 menit, Zaki. Saya pengalaman ini aja, pengalaman ilmu sedekah dari Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf mana nih? Ustaz Yusuf. Oh, sama. Kirain ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah sejak lama mengikuti ceramah Ustaz Yusuf Mansur di TV. Nah, dan waktu itu saya waktu bulan Ramadan tahun kemarin, tahun 2008 di Azikro. Saya dulu tinggal di Azikro di rumah Arifin Ilham. Oh. Nah, waktu itu saya sangat sangat termotivasi untuk membuktikan apa? Keajaiban-keajaiban sedekah waktu itu. Setiap saya dapat uang, baik itu ada orang yang bayar hutang ke saya atau ada orang yang ngasih cuma-cuma. Masya pijitin ya. Terus, terus. Setiap saya dapat uang berapapun, tidak pernah saya simpan. Kalau ada orang yang mengadu, saya enggak punya beras, saya enggak punya untuk jajan anak-anak, saya kasihkan tanpa pernah berpikir panjang. Nah, ketika menjelang satu sawah, saya ditelepon ibu saya supaya segera pulang gitu sih. Tapi saya bingung, tidak punya uang sama sekali. Baik. Sampai sini dulu Zaki. Karena ada yang mau lewat nih, ya. Emang nih yang mau lewat iseng aja lagi enak-enak kita. Pemirsa, ya, kita syukuri ajalah, ya kan? Kita udah dikasih ngaji sama TPI, alhamdulillah. Kalau gara-gara kita yang ngaji di sini, TPI ada iklannya, alhamdulillah. Kalau enggak ada iklan juga kita enggak bisa ngaji di sini, ya. Tauhidnya enggak benar nih. Kalau enggak ada iklan enggak bisa ngaji, kalau enggak ada Allah enggak bisa ngaji. Tapi iklan kan juga keharusan, ya. Sebagai sebuah stasiun yang hidupnya dari iklan secara operasionalnya. Baik, kita persilakan iklan yang berikut ini lewat. Ternyata Zaki ini bukan saja istimewa di hafalan Qur'annya, tapi dia juga ternyata benar-benar penikmat sedekah ya. Subhanallah ya, orang-orang normal yang katanya normal apa, malah meminta-minta segala macam. Ini beliau malah ngebagiin duit. Terus tadi kisahnya sampai ditelepon ibunya suruh pulang gak ada duit. Waktu itu saya bingung, gak punya uang spesial pun, dan saya tidak berani mengadu ke siapapun. Waktu itu saya pamit aja. Saya rencana mau ikut teman yang pakai motor ke terminal. Nanti di terminal saya mau menemui teman kakak saya. Alhamdulillah begitu saya pamit ke Ustaz Arifin. Saya diizinkan pulang. Waktu itu saya ngasih uang 200.000 rupiah. Nah, ketika saya naik ojek ke depan, itu saya mau ke terminal Depok tuh tidak ada satupun angkot yang berhenti. Sampai saya tuh kesal, sampai saya marah, sampai ada satu angkot yang saya lempar pakai kerikil. Ngapain sih? Tidak berani berhenti. Emangnya saya enggak akan bayar gitu. Oh, jadi Zaki udah ngeberhentiin angkot tapi enggak ada yang mau berhenti. Iya. Takut pada enggak dibayar gitu ya. Subhanallah. Tapi memang takdir Allah selalu melahirkan hikmah-hikmah ajaib. Ketika saya begitu sulitnya nyari angkot, tiba-tiba di belakang saya tuh ada mobil CRV. Terus mobil ini terus aja dari sejak tadi saya nyegat angkot tuh membunyikan klakson. Tarik napas. Zaki ini ada kekurangan di bicara. Ini gue istimewa nih. Bicaranya tersendat-sendat saja bisa ngomong lah. Wah, subhanallah, banyak subhanallah dan ya. Alhamdulillah ketika saya melihat ke mobil itu, ternyata mobil itu adalah mobil Bang Ivan. Bang Ivan itu salah satu teman dekatnya Ustaz Arifin, dan beliau seorang kolonel marinir, dan beliau ngajak saya ke Depok. Setelah hampir menjelang ke terminal Depok, Bang Ivan itu bilang begini, Zaki, sejak tadi saya ngobrol sama Zaki di jalan, berapapun uang yang ada di dompet saya akan saya kasihkan ke Zaki. Wah, sebenarnya alhamdulillah. Dan beliau memasukkan uang itu sendiri ke saku saya dan saya tidak boleh lihat. Nah, begitu turun saya ke terminal Depok, saya saking penasarannya untuk membuka uang itu, saya lari ke kamar mandi, ke WC umum supaya tidak ada orang lain yang lihat. Dan saya betapa kagetnya ketika saya buka kantong saya itu ternyata uangnya 3 juta rupiah. Allah. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya jadi sesak juga ini apa? Ayo. Waktu itu setelah dari kamar mandi saya telepon Bang Ivan. Bang Ivan, ini mungkin Bang Ivan salah ngasih karena uangnya 300 ribuan semua dan semuanya ada 30 lembar. Kata Bang Ivan, enggak, itu saya enggak salah. Itu memang uang itu 3 juta dan itu semuanya untuk Zaki. Dan setelah saya pikir-pikir, saya enggak mungkin dapat uang sebesar ini. Terus saya hitung-hitung sedekah saya bulan Ramadan itu berapa. Ternyata setelah saya hitung-hitung semuanya waktu bulan Ramadan itu saya punya uang 300 ribu rupiah. Dan itu gantinya ya 3 juta. Berarti 10 kali lipatnya. Sejak itulah saya sangat yakin akan janji Allah bahwa sedekah itu akan diganti dengan 10 kali lipat. Nah, subhanallah, masya Allah. Ya Zaki, Zaki bisa turun lagi sendiri? Bisa, naik angkot aja bisa. Iya, makasih Zaki ya. Salam sama ibu. Zaki ini emang demennya ngabdi. Demennya tabarukan. Tabarukan demennya. Dia ke Kiai Haji Abdul Halim Nastiar. Ngabdi di sono di DT. Terus ngabdi lagi di rumah Arifin Ham. Sementara ada orang-orang yang malah kurang ngajar sama Kiai. Beberapa waktu yang lalu di bulan puasa saya pernah ada di salah satu stasiun TV swasta. Lalu dipertontonkan karikatur. Masa menyebut Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Arisan Ilham? Wah, rasanya itu subhanallah dah. Tapi karena emang kita ini wa ma alaina illal balagul mubin. Karena kita emang cuma memberikan kewajiban aja akhirnya. Ya sudah. Terus Agim disebut apa gitu? Ajum. Terus ada satu buku yang subhanallah. Kadang-kadang mereka-mereka malah hormat, malah menunjukkan ketawaduannya sama kiai-kiai. Tapi ada sebagian orang yang malah menyerang, demennya menyangka kami-kami ini menjual agama. Kadang-kadang ngurut dada gitu, subhanallah. Kita doakan Zaki, mudah-mudahan nembus 10 juz supaya kemudian bisa berangkat umroh. Insya Allah, ini Zaki gak usah pemirsa yang bayarin. Zaki udah saya bilang, saya yang akan bayarin. Duitnya dari pemirsa, ya. Loh, saya kan memberi kesempatan sama pemirsa. Siapa? Iya kan, siapa yang mau? Zaki, Ustaz doain. Mudah-mudahan Zaki tembus, apal 10 juz. Zaki sudah membuktikan 77 ayat di dalam surah Al-Furqan. Sampai kul mayak baubikum robbi laula du'akum. Zaki sudah memenuhi itu dalam waktu 3 minggu saja. Insya Allah. Nah, di 4 menit terakhir saya akan panggil Pandu. Mana Pandu? Ayo, lari cepat. Nah, ini santri kita juga ini. Salah satu santri yang Anda biayai, pemirsa. Ya, silakan. Sampaikan apa yang Pandu dapat di nikmat sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pegang tangan kanan, mic-nya tangan kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh taqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati muzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Shadaqallahul azim. Kita dapat mengambil pelajaran dari surat Ali Imran ayat 124 dan 125. Begitu keajaiban Allah yaitu dengan turunnya beribu-ribu malaikat apabila kita beriman, bersabar dan bertakwa dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kemarin. Ya, bulan Ramadan kemarin. Jadi kita harus sabar dalam bulan Ramadan kemarin itu. Kira-kira siapa yang sudah sabar, Bapak Ibu? Jadi nanya, iya iya. Siapa yang sabar, yang sudah bersedekah, yang sudah berzikir kepada Allah. Oh ini sudah semua, insya Allah. Terus. Insya Allah. Jadi Allah itu akan menepati janjinya, yaitu dengan menurunkan beribu-ribu malaikat lewat siapa saja dengan cara apa saja. Seperti seperti yang berikut ini, iklan dulu. Ya, ya ngomongnya begitu. Ya iklan dulu. Ya dah, silakan iklan dulu. Ya, jadi nikmat sedekah itu banyak sekali hikmahnya, dan nikmatnya juga di mata Allah itu pembalasannya yaitu 10 kali lipat, bahkan bisa nyampe 700 kali lipat. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ada ayatnya nggak tuh? Ada. Apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Iya deh, bagus, gampang tuh. Innaka la tukhliful mi'ad. Artinya apa? Dan Allah tidak lupa dengan janjinya. Dia akan menepati janjinya. Menepati janjinya. Terus. Ya seperti yang diceritakan Ustaz tadi, kalau kita pelit, apalagi di bulan Ramadan, Allah akan membalasnya. Yaitu dengan ibu tadi, pelit dengan seseorang tidak mau mengasih, di pasar dia kecopetan. Masa ramenya segitu, pasti juga banyak rame orang itu, pasti satu salah satu orang pasti ada yang lihat. Pasti kalau orang yang gak beriman dan gak percaya pasti bilang gini, wah maling itu hebat juga, gesit dan irit, gesit dan lincah. Waduh, motor aja. ini korban iklan. Ya, jadi Allah membalasnya dengan bermacam-macam cara, yaitu seperti yang diceritakan Ustaz tadi. Baliklah gitu. Iya dah. Ya udah, kalau udah tutup. Tapi satu permintaan dari saya, Rat. Apa tuh? Jangan yang dari Boyolali dong, Rat. Jangan yang dari, emang kamu dari Boyolali? Iya. Oh, tadi Hasan Boyolali. Iya. Okay. Sekarang kan tadi Jawa, sekarang Sunda lagi, Rat. Oh, Sunda. Emang ada yang dari Sunda? Ada. Ada siapa? Asep Anwar. Asep Anwar, mana Asep Anwar? Maju Asep. Asep Anwar, iya ini kamu Cianjur ya? Hah? Cianjur, alhamdulillah. Ayo, silakan. Hah? Enggak usah, 3 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingat Al-Qur'an tangan kanan. Nah, iya, tuh masa mic tangan kanan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya minna izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya. Yeah. Yeah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim. Terima kasih pada al-mukarram Ustaz yang telah beri kesempatan pada saya untuk menyampaikan apa yang dulu telah diajarkan oleh guru kita semua tentang keajaiban Allah, tentang malaikat-malaikat Allah yang bergentayangan di muka bumi ini. Iya, bergentayangan. Yang bergentayangan mungkin ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian hanya percaya pada gendero, pocong-pocong. Tapi ternyata Allah mempunyai beribu pasukan yang akan mengintai umat manusia di muka bumi ini. Betul, subhanallah. Kita mungkin, kita semua orang beriman. Bapak beriman, saya beriman, ibu beriman. Tapi hanya sedikit yang yakin akan pertolongan Allah, yang yakin adanya malaikat di muka bumi ini, yang yakin semua urusannya kepada Allah dikembalikan. Dalam surat Yunus ayat 2 saya hanya membaca potongan saja. Wa basyiril ladzina amanu annalahum qadam sidqin inda rabbihim. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang yang beriman, sungguhnya mereka mendapat kedudukan yang mulia di sisi Tuhannya. Orang yang beriman yang bagaimana? Yang percaya akan semuanya dikembalikan kepada Allah. Yang percaya bahwa pertolongan Allah selalu datang. Allah memiliki banyak pasukan. yang kita tidak tahu, yang kadang-kadang suatu saat kita mungkin sedang kesulitan, ada aja yang menolong. Itu semua malaikat Allah yang menolong kita semua. Seperti pada bulan, pada tahun kemarin yang diceritakan oleh guru kita, seorang yang mendapatkan malaikat catering, yang bagaimana ketika seorang pengusaha swasta ini menyedekahkan hartanya untuk persiapan Idul Fitri. Dia habiskan semua hartanya untuk, bukan semua hartanya, sebagian untuk persiapan Idul Fitri, untuk beri kue, beri daging, untuk sebagainya, mungkin ibu paham. Dia keluarkan untuk di jalan Allah. Karena mereka yakin pertolongan hanya ada pada Allah, hanya ada dari Allah. Ketika semuanya sudah habis, seorang pengusaha itu bingung bagaimana untuk nanti karyawan. Iya, karyawan ya, maaf saya. Karyawan. Itu Ustaz. Iya, taruh. Seorang karyawan persiapkan Idul Fitri yang di mana bahwa nantinya di Idul Fitri itu saudara-saudara akan kumpul. Dia bingung bagaimana untuk menyiapkan, menjamu tamu-tamunya. Tapi hanya hanya dikembalikan kepada Allah semuanya. Tidak lama setelah ketika menjelang Idul Fitri, tanpa sepengetahuan datanglah catering yang menyiapkan semua jamuan untuk para tamunya. Itu semua tanpa kita sadari itu adalah malaikat Allah yang diturunkan, diutus oleh Allah untuk hambanya yang percaya akan adanya pertolongan Allah. Kita mungkin selalu menganggap itu semua kebetulan, tapi tidak ada kebetulan di mata si Allah. Semua ada di si Allah, yang karena Allah adalah mengatur semua kehidupan dunia ini. Kita hidup diatur dari sejak bangun, dari sejak sampai tidur lagi, semua tidak jauh dari aturan-aturannya Allah. Maka senantiasa kita harus selalu patuh akan aturannya Allah, karena bumi ini hanya milik Allah. Subhanallah. Kita tamu di bumi ini. Sebagaimana kita tamu adalah seorang raja. Tamu raja kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai kenikmatan. Tetapi kalau melanggar aturan Allah, jangan harap untuk bisa bahagia di dunia, apalagi kelak di akhirat. Masyaallah. Maka dalam surat Yunus dikatakan, "Dzalikumullahu rabbukum fa'budu." Dialah Tuhan Allah, maka sembahlah Dia. Tidak ada lagi yang dapat menolong umat manusia dan seluruh makhluk bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ila hadza minni, syukran ala ihtimamikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Kang Asep ini kelas berapa kamu? Kelas 2 SMA. Udah hafal berapa juz? Insyaallah baru 14. Insyaallah baru 14 juz. Dan dia senang matematika. Kita doakan mudah-mudahan dia bisa kuliah di Amerika. Amin. Iya. Saya bilang sama teman-teman yang udah pada ngapal Quran, kirim supaya belajar teknologi, belajar fisika, belajar tentang antariksa, supaya mereka menjadi penghafal Quran yang bisa bersaing di dunia global. Insya Allah kita doain. Ya, silakan Kang Asep Anwar. Masya Allah. Mabruk. Bapak Ibu yang namatul, oh ngeliat kayak gini, demen ya. Saya kayaknya sekali-sekali harus hilang dari nikmatnya sedekah, supaya yang menggantikan ini berganti-gantian santri-santri kita dan Albar. Saya nanti kepengen juga mengundang Darul Quran di Kalimantan atau malah mungkin pesantren-pesantren lain. Pesantren-pesantren lain yang punya jagoan-jagoan santri-santri boleh diajak ke nikmat sedekah Ustaz Albar ya. Untuk kemudian kita tampilkan mereka menjadi kebanggaan pesantrennya, menjadi kebanggaan madrasahnya dan menjadi kebanggaan orang tuanya serta menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Pemirsa nikmati Allah, episode ini episode milik kita semua. Saya masih ingin memanggil satu sahabat yang sudah membantu kawan-kawan semua untuk bisa berbagi. Ada satu rumusan kecil begini. Ketika kita tidak mampu bersedekah, jadilah orang yang menginformasikan tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan untuk bersedekah. Contoh, kita gak punya duit nih, tapi ada anak yatim misalkan, dua anak yatim lagi butuh pertolongan Allah misalkan. Kita kasih tahu sama orang lain, ada dua anak yatim lagi butuh tuh, bagi duitnya ke dia. Ketika orang lain bagi ke anak yatim itu, kita dapat duitnya. kita dapat duitnya. Ya, kita masih punya satu segmen ya, bos. Habis, baik. Saya ingin memperkenalkan namanya Mas Yusuf dari PPPA. Silakan. Ada 2 menit untuk salam. Saudara Yusuf menyampaikan kepada pemirsa. Oh iya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ustaz yang telah mengizinkan kami dari tim fundraisingnya PPPA Darul Quran. Mungkin bagi jamaah dan donatur sering berhubungan melalui telepon ke PPPA Darul Quran, biasanya akan berhubungan dengan saya, yaitu akan menjelaskan tentang PPPA itu seperti apa, kemudian juga untuk program-program penyalurannya seperti apa. Dan alhamdulillah memang di fundraising sendiri kita ada beberapa masukan dari Ustaz sendiri, termasuk dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur dan A'agim, bahwa sempat ada dialog Ustaz dengan A'agim bahwa saya ditanya, Anda kerjanya apa di PPPA? Saya bilang, saya fundraising Ustaz. Apa itu fundraising? Itu sama lah seperti kayak marketing, saya bilang. Tim pencari dana, saya gitu. Oh iya, iya. Oh kalau gitu enggak usah Anda pusing-pusing cari ke perusahaan-perusahaan atau presentasi seperti apa. Cukup Anda riadoh. Saya bilang, kok sama sih jawabnya dengan Ustaz Yusuf Mansur? Iyalah, saya bilang, kan guru dan murid sama, saya bilang. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih. Nah, untuk penyalurannya pun alhamdulillah. Mungkin tadi pemirsa sudah melihat ya beberapa santri kita, termasuk juga ada tadi santri kita Mas Zaki namanya. Nah itulah sebagian dana yang kita salurkan. Dan alhamdulillah juga kita menggagas bersama Ustaz Yusuf Mansur Rumah Tafiz. Nah ini salah satu program yang sangat menarik sekali, karena memang kepengen dari Darul Quran sendiri menciptakan 1000 pondok atau 100.000 santri penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Baik. Dan ini sangat sangat sangat sangat sekali didukung oleh masyarakat. Insyaallah selesai ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini banyak menggugah kita. Tadi ada orang tua kita yang ternyata hafal padahal baru digoreskan satu bait. Dzalikumullahu rabbukum Pak Budu. Lalu ada Adinda Zaki, ada juga Ananda Anwar, Asep Anwar, Pandu dan Hasan. Alhamdulillah semuanya adalah Allah yang memberikan karunia kepada kita supaya kita terus belajar, semangat, tidak kenal waktu dan tidak mengenal segala kendala yang ada pada diri kita. Akhirnya saya kembalikan lagi kepada Ustaz Albar untuk kita sama-sama tutup. Silakan. Subhanallah, rasanya kita menahan nafas kita sebagai bukti kekaguman dari generasi-generasi Indonesia, generasi Muslim yang bisa tampil demikian hebat. Seandainya persada bumi Indonesia ini dipenuhi oleh generasi yang demikian, maka cahaya kebenaran akan tampak di Indonesia di kemudian nanti. Insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf Mansur dan kru Nipan Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita jumpa lagi di episode yang berikutnya, tetap di Nipan Sedekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.